Isim zaman, isim makan, wal masdar mimi. Ya, membahas tentang isim zaman, isim makan, dan masdar mi. Masdar yang berawalan mi. Ini siwa-siwa khusus. Tidak semua fi'il, tidak semua wazan pakai isim zaman dan isim makan. Huma isman. Dua-duanya isim. Isim zaman, isim makan, dan masdar mimi itu isim. Isim zaman, isim makan ini satu ya. Makanya ada koma tengah-tengahnya itu. Yadullali ala zamani wuku'il fi'li au makanihi. Keduanya itu menunjukkan arti waktu terjadinya pekerjaan atau tempat terjadinya pekerjaan. Yadullali menunjukkan ala zaman wuku'il fi'li terjadinya pekerjaan atau tempat. Jadi waktu dan tempat. Kalau isim zaman sesuai namanya zaman yang menunjukkan tempat apa waktu terjadinya pekerjaan. Kalau makan yang sesuai namanya makan yang menunjukkan arti tempat terjadinya pekerjaan. Paham ya? Wa huma min ghairi sulasi ala wasdi ismil maf'ul. Disebutkan dulu selain sulasi karena gampang. Sulasi yang agak ribet ini. Ya. Selain dari tempat sulasi berarti rubai, khumasi, sudasi, subai kalau isim. Kalau fi'il hanya sampai sudah sia. Ya. Ala wasdi ismil maf'ul seperti mengikuti wazan isim maf'ul. Contoh muhraj muqam. Akhraja yukhriju muhraj. Tempat dikeluarkan, waktu dikeluar. Jadi tidak perlu menyebutkan waktu khuruj, sebenarnya tidak perlu. Paham? Atau sa'atul khuruj sebenarnya tidak perlu. Cukup ngomong muhraj. Cuman kebanyakan, khususnya santri kelas 1 sanawiyah di pondok sini, ada bodoh bala. Ngomong mukhraj, dia ngomong makhraj. Apa ustaz ni makhraj? Emang belajar tajwid? Iya kan? Anda ngomong mukhraj, paham gak ini? Kalau anda gak ngomong, gak paham mungkin. Padahal sebenarnya bahasa Arab itu unik, mutanawwi. Paham? Mutanawwi. Jangan tersinggung gitu. Anda tanya setiap minggu aja yang duduk cuma 3-4-5 orang. 3/4-nya berdiri. Iya atau tidak? Betul kan? Harus sadar. Makanya disebut sa'atul khuruj. Waqtul khuruj. Sebenarnya mukhraj yang fasih itu. Kenapa jarang dipakai? Karena kalau ngomong mukhraj, pada enggak paham. Dikira makhraj kata dia. Jelas ya? Makanya sering latihan bahasa Arab. Baca kitab. Iya Ulumuddin hadir. Kelas berapa itu yang hadir? Hah? 3 sanawiyah ke atas. Sanawi ke atas. Mana enggak pernah lihat Dawil hadir? Iya, ini belum hadir ya. Baca kitab. Paham? Ya kalau anu baca kitab yang lain, mukhtasornya. Paham ya? Sering membaca kitab satu hari 10 lembar. Baca kitab. Dipaksa. Kalau pengen bisa itu. Akhirnya zok dalam bahasa Arab itu keluar sehingga kamu bisa mahir dalam membaca kitab. Membaca kitab itu tidak cukup hanya belajar teori. Fa'il harus marfu, maf'ul, mansub, tidak cukup. Harus latihan. Ente anak yakin fa'il sudah tahu. Maf'ul bi sudah tahu, ya kan? Hal, apa lagi? Pokoknya inti dari kunci nahu itu sebenarnya fa'il, maf'ul. Fa'il, maf'ul. Karena yang lain itu udah ketahuan. Kalau hal sudah pasti nasab. Kalau nasab ada alif biasanya. Gampang. Kalau ada alif lam. Gak usah pakai tanwin. Gak ada alif lam. Pakai tanwin. Yang agak sulit itu fa'il maf'ul. Tapi anda lihat banyak yang amburadul baca kita. Ada Ihya Ulumuddin berharokat. Ini di rumah Amidullah. Ya. Jadi sering membaca kitab. Muqam. Min akhroja wa aqama. Wa minas sulasi, ini kalau masdar miminya. Kalau daripada sulasi, ala wasdi maf'al. Kalau tadi ghair sulasi ya. Kalau dia yang sulasi, ala wasdi maf'al. Di fathil mim dan ain. Harakat ain dan mimnya difathahkan. In kana mudhari'uhu madmumal ain. Jika fi'il mudhari'nya itu ainnya berharakat domma au maftuhaha atau berharakat fathah au kana mu'talal lam atau mu'tal lam ya berupa mu'tal. Contoh mansor. Nasara yansuru sulasi. Mudhari'nya berharokat dhamma ainnya. Maka isim zaman, isim makan, masdar miminya ala wasni maf'al. Maftah, fataha yaftahu. Sulasi, mudhari' berharokat fathah. Maka dia maftah, ikut wasni maf'al. Mas'a, mu'talul lam. Marma, mu'talul lam. Mauqa, matwa, tempat. Apa? Tempat setrikaan. Itu yang pertama. Wa ala wasni maf'il. Dan mengikuti wazan maf'ilun. Bikasril en. Ennya dikasrokan. In kana mudhari'uhu maksural en. Jika ain pada mudhari'nya berharokat kas. Kasro. Au kana misalan. Atau misal. Apa misal? Maka nafa'uhu harfal il. Contohnya majlis. Jalasa yaj. Lisu. Lamnya berharokat kasro. Lamnya ainul fi'il. Maka karena dibaca kasro harus ikut wazan maf'il. Maf'ilun majlisun. Daraba yadribu madribun. Wa ada misal. Wawnya apa fa'nya berupa huruf waw. Misal huruf ilat. Maka mengikuti wazan maf'il. Mau'id. Yasaro yaisiru mayisir. Paham ya? Itu cara membuat isim zaman dan isim makan dan juga masdar mi. Waqad sumi'anil arab alfadzun bil kasr wa qiyas al fatah. Dan terkadang dan sering didengar dari orang Arab. Berarti ini sama'i. Sama'i itu yang keluar daripada kias. Tapi sahih tetap dipakai. Alfat beberapa lafat. Bilkasar. Dikasrokan. Wakiyaswa fat'ah. Padahal harusnya fat'ah. Contohnya masjid. Masjid itu asalnya sajadah yasjudu. Sulasi. Mudore. Ainfilnya berharokat dom. Cuma yasjudu. Harusnya masjid. Iya kan? Seperti fatayaf tahu maftah nasarain suruh mansor sajadah isjudu harusnya masjid. Tetapi karena kita mendengar dari orang ngomongnya masjid yang ikut mas masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil, bukan minal masjid. Mas masjid matle bukan matla loh. Banyak ngomong matla eh. Salah itu. Matle tempat naik mansik. Hah? Manbit tempat tinggal, mansik sama tempat tujuan. Manbit tempat tinggal, marfik. Marfik itu dari mirfak. Apa artinya? Mirfak. Padahal masjid tempat jatuh, majzir tempat sembelihan, mahsyir tempat perkumpulan. Masyrik wal ma kan syaraka yang syuruk harusnya masyrik masyrik ma itu ya. Wa ammal masdar mimi fahuwa bil fathi mutlaqan. Kalau masdar mimi maka dia harus fathah mutlak illa minal mitalil wawi. Jadi kalau wa ada apa kalau yasara maisar masdar mimi ya fataha yafta fathan wa maftah. Itu masdar mimi. Masdar yang awalnya berupa huruf mim. Maka dia mutlak fathah. Kecuali kalau dia daripada mithal wawi. Contohnya wa'ada. Fahwa bil kasri. Maka masdar miminya harus dengan harakat kas. Contohnya mau'id. Ya. Wa tamyiz. Ya ta'liq bahwa tamyiz. Dan perbedaan antara masdar mimi. Dan antara isim zaman dan isim makan. Apa perbedaannya? Bagaimana cara mengetahui? Ini isim zaman, isim makan atau masdar mimi? Bil qara'in wa mawatinil istiqmal. Dengan qorinah-qorinah kalimat, siapul kalam. Dan juga di mana kalimat itu diletak. Pengletakan pemakaian kalimat. Paham ya? Isim alat. Isim alat itu ada dua. Ada sama'i, ada kiasi. Wa ismun masughun minatulati lima wakal fi'lu biwasitatihi. Yaitu isim alat itu apa? Isim alat yaitu isim yang terbuat daripada tulati. Menunjukkan terjadinya pekerjaan dengan wasitoh. Dengan perantara tersebut. Jadi pekerjaan itu terjadi dengan dia. Dia ini kita namakan isim alat. Wa uzanu al-qiyasiyah salasa. Wazannya yang kias ada tiga secara kiasi. Ada mif'alun asalnya ini. Mansarun mansarun min sorun. Mif'alun. Ada yang pendek, mif'alun. Ya. Mif'alun. Ada mif'alatun. Dikasri awaliha. Dengan dikasrahkan semuanya. Mimnya dikasrahkan. Contoh, yang awal mif'alun. Contohnya miftah. Alat pembuka alias kunci. Mihlab. Mihlab itu alat untuk mengeluarkan susu dari hewan. Alat perah. Namanya mihlab. Susu hewan ya. Bukan susu manusia. Mil'aqoh. Sendok. Paham ya? Mil'aqoh. Jadi wazan mif'ala. Alatun. Paham tum? Ya. Itu yang kiasi. Kalau sama'i, tidak ada wazan. Sama'i laisalahul wazan. Paham ya? Ada yang ikut wazan muf'ul. Macam-macam lah pokoknya. Ada yang ikut wazan maf'alatun. Contohnya maksadatun, matbah. Paham? Macam-macam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.